بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para إخوة رحمكم الله، kita masih dalam penjelasan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Di antaranya adalah kisah mi'rajnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun Nabi tak melihat Allah karena dihijabi dengan cahaya. Wa dhakar al-Bukhari fi kitab at-tauhid, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab at-tauhid min sahihi, dari sahih Bukhari. Di dalam sahih Bukhari ada namanya kitab at-tauhid. Hadith Anas radhiyallahu anhu, hadith al-Isra, wa qala fihi. Al-Imam al-Bukhari menyebutkan kisah Isra dari jalur Anas bin Malik. Ya, yang dalamnya berkata Rasulullah thumma ala bihi, yani berkata Anas thumma ala bihi, yani Jibril فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله. Kemudian Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naik ke atas, ya, pada tempat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Hatta jawaza sidratal muntaha, sampai Nabi melewati sidratal muntaha. Sidratun adalah pohon, pohon besar. Di dunia ini namanya pohon, pohon sidrah. Adapun sidratul muntaha adalah tempat yang tertinggi, ya, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wadanal jabbaru rabbul izzati fatadalla, sampai di sidrah tersebut Allah mendekat. Dan al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, mendekat. Rabbul Izzati fatadalla, dialah Tuhan pemilik kemuliaan. Mendekati Rasulullah SAW, hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, sehingga jarak antara Allah dan Rasulullah hanya dua tombak, atau satu atau kurang daripada itu. Qausaini aw adna, dua tombak atau kurang. Fa'auha ilaihi fi ma'auha ilaihi 50 salatan, maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah perintah salat 50 kali sehari semalam. Thumma habata hatta balagha Musa fahtabasa, Nabi pun turun, kemudian dia berjumpa Musa dan Musa menahannya. Faqala ya Muhammadu, wahai Muhammad, berkata Musa, madza ahida ilaika rabbuk, apa yang telah disampaikan Tuhanmu kepadamu? Qala ahida ilayya 50 salatan kulla yawmin wa laylah, Tuhanku memesankan kepadaku, mewajibkan atasku salat 50 kali sehari semalam. Qala inna ummataka la tastati'u dhalik, sesungguhnya umatmu ya Muhammad tak mampu melakukan hal itu. Farji' falyukhaffif anka rabbuk, pulanglah kembali ke tempat semula, minta kepada Tuhanmu keringanan agar diringankan umatmu. فالتفت النبي الى جبرائيل كانه يستشيره في ذلك, maka Nabi melihat Jibril atau Jibril, ya, seolah-olah Nabi SAW minta kesepakatan Jibril, ya, Rasulullah mengajak Jibril bermusyawarah, bertukar pikiran. Fa asyara ilaihi Jibril an na'am, maka Jibril mengisyaratkan, ya, pergi saja kembali, minta kepada Tuhanmu keringanan, in syi'ta, jika engkau mau. Fa'ala bihi ilal Jabbar, kembali Jibril membawanya kepada Allah Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa. Tabaraka wa ta'ala, dialah Tuhan yang Maha Berkah, Tuhan yang Maha Tinggi. Faqala, ahwa makanuhu, ya, maka Rasulullah berkata pada tempat tersebut, ya, di atas Sidratul Muntaha, ya Rabbi khaffif anna, ya Tuhan, ringankanlah untuk kami. Wa dhakaral hadith, kemudian hadis sebutkan secara panjang, ya, sampai akhirnya 5, dan dia sama dengan 50 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW misinya ke atas langit untuk mengambil salat, untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Rasulullah telah sampai ke Sidratul Muntaha. Tak ada tempat yang lebih daripada itu lagi, daripada makhluk yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Di sanalah Rasulullah mendekat dengan Allah Jalla wa'ala. Menurut riwayat ini, Allah mendekat dengan Nabi dua tombak atau kurang daripada dua tombak. Allahu Akbar. Andai kata orang mengatakan Allah itu di mana-mana dengan zatnya, Allahu Akbar. Apa gunanya Nabi SAW naik ke atas mengambil peristiwa salat, mengambil perintah salat? Mustahil. Allah SWT di mana-mana dengan zatnya, Dia Maha Besar. Bagaimana Dia dapat masuk ke dalam alam yang kecil ini, menempati semua tempat-tempat yang kecil, dan konsekuensi mengatakan Allah di mana-mana, maka Dia menempati semua tempat. Di patung-patung Dia juga ada, ya, di kayu-kayu yang disembah juga ada, dan seterusnya. Dan mengapa diperangi para penyembah patung dan penyembah berhala oleh Rasulullah? Kalau andai kata Allah menempati semua tempat, tak perlu mereka diperangi, karena di sana juga ada Allah Jalla wa'ala. Dan ini pemikiran yang batil, lebih dahsyat daripada kekufuran orang-orang Nasara. Orang Nasara hanya mengatakan Allah menitis pada Isa bin Maryam. Mereka katakan tak, tidak, semuanya itu adalah wujud daripada Allah SWT. Tak benar. Naam. Wa fi sahihaini min hadis al-A'mashi an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis A'mash dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah qala Rasulullah berkata Rasulullah SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah." Ada tiga golongan manusia kelak Allah tak berbicara dengan mereka. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapakah tiga golongan ini? Syekhun zanin. Pertama adalah orang yang telah tua tapi masih hobi berzina. Karena kebiasaan orang telah tua telah melemah syahwatnya tapi masih berzina. Ya dan billah. Tak sama dengan anak muda yang memang bergejolak syahwatnya. Ketika dia berzina memang tuntutannya. Ini sudahlah tua tapi masih hobi berzina, ya dan billah. Ya, ini begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia menghindar. Telah dekat dengan kematian, seharusnya bertobat, beribadah, menyembah Allah, melupakan perkara-perkara dunia yang melalaikan, ya apalagi sampai berzina. Yang pertama syekhun zanin, penzina yang telah tua renta. Wa malikun kadzdzab, seorang penguasa yang berdusta. Sesungguhnya tak layak bagi penguasa berdusta karena dia pemilik kekuasaan dan tak ada yang dia takuti. Apa faktornya dia berdusta? Seharusnya dia tidak berdusta. Ya, karena kekuasaan di tangannya, dia memegang tampuk kekuasaan. Kenapa dia harus berdusta? Wa a'ilun mustakbir, yang ketiga adalah orang miskin. A'il miskin, tak punya harta, tak punya uang, tak punya apapun juga, tapi sombong. Biasanya orang sombong itu adalah orang yang memiliki sesuatu. Sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan. Ini tak ada yang memiliki jabatan, tidak, uang pun tidak, harta pun tidak, tapi sombong. Ya dan billah. Ya, menyombongkan sesuatu yang tidak dimiliki. Inilah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka taala alam. Mungkin dari hadis ini ujung istishadnya dari kata-kata Allah tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka, Allah melihat mereka dari atas. Naam. Wa fi sahihaini anil a'raji an Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatun يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. نعم. وفي الصحيحين dalam hadis yang juga diriwayatkan Bukhari Muslim عن الأعرج عن أبي هريرة dari الأعرج سليمان بن مهران seorang tokoh tabi'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli, akan bergantian datang kepada kalian malaikat-malaikat malam, wa malaikatun bin-nahar, dan malaikat-malaikat siang, wajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka akan berkumpul pada waktu salat fajar yaitu subuh dan pada waktu salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'alum rabbuhum, kemudian naiklah malaikat-malaikat yang semalaman bersama makhluk di bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan apa yang mereka catat daripada makhluk. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat ini. Mereka naik ke atas, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Tapi ini semua hanya sekedar untuk menegakkan hujah saja. Wa huwa a'lamu bihim, Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Dan Allah tahu, bukan tak tahu. Allah memang tahu segala sesuatu. Fayaqulun, maka berkatalah malaikat-malaikat, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Salat asar, wa atainahum wa hum yusallun, ya kami datangi mereka, mereka sedang salat subuh. Dan ini menunjukkan Allah itu di atas, karena malaikat-malaikat melaporkan kepada Allah amalan manusia. Naam. Walamma hakkama Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu an fi bani Quraidah bi an tuqtala muqatilatuhum wa tusba dariyatuhum wa tuqsama amwaluhum, qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqa sab'ati araqiah, wa fi lafdhin min fawqa sab'i samawat. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan perkataan Nabi SAW membenarkan tindakan yang diambil oleh Sa'd bin Mu'adz. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma hakkama Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu fi Bani Quraidah, ketika Sa'd bin Mu'adz memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah, bi an tuqtala muqatilatuhum, agar semua prajurit yang bertempur dieksekusi mati, wa tusba dzurriyyatuhum, kemudian seluruh anak-anak dan istri-istri mereka, anak gadis mereka semua jadikan tawanan, wa tuqsam amwaluhum, dan dibagi-bagi semua harta mereka, ya. Inilah yang ditentukan oleh Sa'd bin Mu'adz. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Sa'd bin Mu'adz, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i arqi'atin wa fi lafdhin min fawqi sab'i samawat. Kata Rasulullah kepada Sa'd, wahai Sa'd, engkau telah membuat keputusan dengan hukum yang sesuai dengan Allah inginkan dari atas langit ketujuh. Peristiwa ini terjadi pada perang Ahzab, ketika Bani Quraidah itu terikat kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Ya, datanglah musuh-musuh sebanyak 10.000 pasukan, kumpulan daripada Quraisy dan semua sekutunya, kumpulan daripada Ghatafan dan semua sekutunya, kumpulan Yahudi dan semua sekutunya, datang menyerang kota Madinah. Maka Nabi membuat parit yang begitu besar dan panjang, ya, disebut dengan nama Khandaq. Peperangan ini disebut dengan nama perang Khandaq, perang parit, atas usul Salman Al-Farisi. Karena Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami Persia sana, kalau musuh jumlahnya besar, kita jumlah sedikit, tak mungkin kita berhadapan dengan mereka, kita buat parit. Maka Rasulullah pun menerapkan, karena tak seimbang jumlah personil pasukan kaum muslimin 3.000, jumlah mereka 10.000. Yang lebih dahsyat daripada itu, satu suku namanya Bani Quraidah, dan mereka telah terlibat kesepakatan damai dengan Rasulullah, tak mengganggu, ya, dirayu oleh pemimpin Bani Nadir yang terusir sebelumnya. Akhirnya dia batalkan perjanjian, ya, dia batalkan perjanjian, dan tentunya orang-orang kafir tak memiliki tempat untuk masuk kota Madinah kecuali dari belakang. Dari suku Bani Quraidah inilah mereka ingin menyerang Rasulullah SAW. Dan Bani Quraidah ini semuanya mereka sepakat membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW. Ya, karena mereka melihat Nabi begitu terdesaknya, jumlah musuh begitu banyak, mereka meyakini Nabi pasti kalah. Akhirnya Allah SWT menangkan Rasulullah. Allah kirimkan kepada mereka angin yang begitu kencang, menghancurkan dan memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Dikirimkan angin yang begitu kencang dan dingin berhari-hari. Akhirnya semua yang 10,000 ini kembali. Tinggallah Bani Quraidah yang telah mengingkari janji. Mereka lah penjahat-penjahat perang. Bahkan ketika mereka berkhianat, Nabi katakan dengan salah seorang sahabat diutus, kalau saya tidak khilaf namanya Zubair, "Zubair, andai kata mereka benar berkhianat, tolong beritahukan saya dengan bahasa isyarat agar jangan sampai orang-orang beriman kaum muslimin melemah, karena mereka diserang dari depan, sekarang dari belakang pun berkhianat." Ya, setelah mereka pergi lari hengkang, Rasulullah masuk ke rumahnya. Rasulullah SAW melepaskan pakaiannya, datanglah Jibril, "Wahai Muhammad, malaikat-malaikat belum melepaskan pakaiannya." Ya, malaikat-malaikat siap untuk menyerang Bani Quraidah. Maka Nabi kembali keluar dan Rasulullah mengepung Bani Quraidah. Akhirnya mereka tak mampu melawan kaum muslimin. Mereka minta diberikan perdamaian dan diberikan keputusan. Maka Rasulullah SAW suruh mereka mencari siapa orang yang akan memutuskan perkara mereka. Mereka tahu ada seorang pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Mu'adz yang dahulu kala adalah merupakan sekutu bagi mereka. Mereka berharap Sa'd bin Mu'adz ini membuat keputusan yang dapat meringankan mereka. Mereka menyangka mereka akan terusir sebagaimana terusirnya Bani Nadir. Mereka menyangka mereka akan bawa semua harta mereka tinggalkan kota Madinah sebagaimana Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ketika itu Sa'd dalam keadaan terluka, terkena panah pada perang Uhud, dibawa ke masjid Nabi SAW. Dan akhirnya dia mati disebabkan karena luka yang mengoyak, bercecer darah sampai ke masjid Nabi SAW. Kagetlah mereka. Sa'd bin Mu'adz dikatakan Nabi ketika dia meninggal berguncang aras Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sa'd, "Hari ini aku tak akan sedikit pun takut memutuskan keputusan, tak takut dicela. Keputusanku bagi setiap laki-laki yang berperang, yang telah baligh, yang turut serta dalam berperang, semuanya wajib dieksekusi mati. Semua perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka jadi tawanan perang, dan harta-harta mereka sama dibagikan." Ketika Sa'd bin Mu'adz memutuskan keputusan ini, berkata Rasulullah, "Sungguh engkau telah membuat keputusan sesuai dengan keputusan Allah dari atas langit ketujuh." Setelah itu barulah Sa'd meninggal. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Mau berapa banyak kita sebutkan dalil, berpuluh ini dalil, subhanallah. Bagaimana dikatakan orang yang mengatakan Allah di atas itu mujassim, menyamakan Allah dengan makhluk? Allahu Akbar. Banyak hadis, banyak dalil. Allahu Akbar. Dan inilah akidah Nabi dan para sahabat, para tabi'in. Ini akidah imam yang empat. Naam. Wa aslul qissati fi sahihaini wa hadis siyaku li Muhammadin ibni Ishaq في المغازي وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي ابن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تفصل في أديم مقروض مقروض لم تفصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة بين عيينة بن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل قال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء مساء وصباحا. وفي الصحيحين. Dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Adapun kisah di atas itu diambil dari kitab Muhammad bin Ishaq yang namanya Maghazi, tapi lafaznya sama dengan terdapat dalam Sahih. Berikutnya dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata, yang berkata yakni Sa'id, Abu Sa'id berkata, ba'atha Ali bin Abi Thalib ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zuhaibatin fi adimin maqrudin. Ali bin Abi Thalib membawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam emas yang dibungkus dalam ya dalam kulit yang terpotong-potong. Yang emas tersebut lam tufsal min turabiha, ya belum lagi dipisahkan dari debunya, berarti masih emas batangan. Qala, berkata Abu Sa'id al-Khudri, faqasamaha baina arba'atin, emas ini dibagi Nabi kepada empat orang. Baina Uyainah bin Badr, antara Uyainah bin Badr pemimpin orang-orang yakni Ghatafan dari Yaman, wal Aqra bin Habis, ini juga sama pemimpin-pemimpin orang-orang yang mereka dahulu adalah merupakan orang-orang berangin Nabi SAW. Kemudian ketika Makkah ditaklukkan, Nabi ingin menjinakkan hati-hati mereka, maka Rasulullah berikan kepada mereka banyak sekali harta-harta. Ya, di antaranya emas ini diberikan kepada Uyainah, diberikan kepada Aqra bin Habis, diberikan kepada Zaid al-Khail, ya, kepala suku. Dan yang keempat diberikan kepada Al-Qamah ataupun Amir bin Tufail. Tatkala Rasulullah membagi-bagikan hal ini kepada mereka, ada di antara sahabat-sahabat yang berkata, ya, wallahu tabaraka taala alam, boleh jadi ini sahabat secara bahasa, mungkin orang-orang munafik di antara mereka yang berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadza, kami menganggap, kunna nahnu ya ahaqqu bihadza min haula, kami menganggap lebih layak menerima emas tersebut dari mereka. Kenapa mereka diberikan? Karena secara logikanya mereka baru saja masuk Islam, bahkan mereka musuh-musuh Rasulullah sebelumnya, bahkan mereka merangi Rasulullah, bahkan mereka yang membuat kacau pada perang Ahzab. Kenapa mereka diberikan? Kenapa bukan kami? Ya, kami lebih layak menerima emas-emas ini. Qala fabalagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, sampailah berita itu kepada Nabi, maka beliau bersabda, ala ta'manuni, tidakkah kalian merasa aman dengan apa yang keputuskan? Tidakkah kalian percaya dengan apa yang keputuskan? Wa ana aminu man fis sama, aku adalah kepercayaan yang di langit sana. Siapa yang di langit? Allah. Aku ini orang ini percaya dengan yang di langit sana. Siapa yang di langit? Allah. Maksudnya di langit, di atas langit, karena Allah di atas seluruh makhluknya. Ya'tini Jibril, ya'tini khabarus sama'i masa'an wa sabahan, tidakkah kalian merasa aman daripada keputusanku? Apakah kalian merasa aku tidak memutuskan keputusan yang benar, yang amanah, padahal aku adalah orang yang dimarahi dengan Tuhan yang di atas langit sana? Setiap saat datang kepadaku berita dari langit sana, waktu malam hari, waktu sore hari maupun pagi hari, ya. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Naam. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulan. Naam, kamil. Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus samai. ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Juga terdapat dalam hadis yang sahih dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, berkata Rasulullah, "Idza ahabba Allahu al-'abda, jika Allah mencintai hambanya, ya. Nada Jibril, maka Jibril akan menyeru di atas sana, di alam malaikat-malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, wahai para malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan di bumi. Fa'ahibbu, cintailah dia dengan kecintaan Allah. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penghuni langit mencintai hamba ini, yang jumlahnya tak tahu kita berapa jumlah mereka, begitu banyaknya penduduk langit, begitu banyak. Di langit sana ada kiblatnya para malaikat bernama Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70 ribu malaikat. Setelah itu mereka keluar, tak boleh masuk dua kali. Hanya sekali mereka diberikan kesempatan masuk ke Baitul Ma'mur. 70 ribu malaikat tiap hari. Allahu Akbar. Banyaknya jumlah mereka. Semua malaikat ini mencintai hamba tersebut, ya Allah cintai. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian di bumi pun dia diterima oleh makhluk. Kemudian di bumi pun dia dicintai oleh makhluk, dikenang makhluk. Allahu Akbar. Asyahid di sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit sana mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, kepada Jibril, "Hai Jibril, aku telah mencintai si fulan." Dan ini menunjukkan Allah di atas, dan perkataan ini terjadi di atas. Allahu Akbar. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jika ada seorang hamba cinta Allah, Allahu Akbar, maka semua malaikat pun mencintainya. Kemudian penduduk bumi pun semuanya akan mencintainya. Subhanallah. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyelisih fitrah. Dan pada hakikatnya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir sekalipun membenci Islam, membenci risalah Rasulullah, tapi mereka mencintai pribadi Rasulullah SAW. Subhanallah. Tetap Allah buat mereka fitrahnya mencintai kebaikan, mencintai orang-orang beriman. Subhanallah. Naam. Wa fi lafdin lin muslim, inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibrilu faqal, da'a Jibrila faqal, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وفي لفظ لمسلم dan dalam redaksi yang dikeluarkan Imam Muslim berbunyi إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل, jika Allah mencintai seorang hamba Allah akan panggil Jibril terlebih dahulu. Faqala, maka Allah berkata, inni uhibbu fulanan fahibbah, ya Jibril, aku sungguh mencintai si fulan, cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang ini. Allahu Akbar, alangkah nikmat jadi orang ini. Subhanallah. Semua kita ingin jadi orang ini, walaupun kita banyak berepotan dosa, banyak yani segala macam taksir, tak sempurna kita menyembah Allah. Ya, banyak lalainya, kurang zikirnya, kurang bersyukurnya, tapi kita senantiasa berharap agar menjadi hamba ini. Subhanallah. Semoga dengan kasih sayang Allah, Allah melimpahkan kepada kita kecintaannya. Kadang kita malu melihat diri kita ketika membandingkan dengan hadis ini. Subhanallah. Bayangkan Allah mengatakan, aku cinta kepada si fulan, ya Jibril, jika itu nama antum, Allahu Akbar, ya Jibril, si fulan itu hambaku, aku mencintainya, disebutkan nama antum, Allah, selesai semua urusan. Apa yang namanya sulit lagi ketika Allah mencintai seorang hamba? Allahu Akbar. Ya, ini hadis dahsyat sekali. Hadis ini membuat kita berharap selalu semoga menjadi hamba tersebut, dan kita berharap selalu agar dapat beramal saleh membuat Allah ridha dan mencintai kita. Dan dalam hadis-hadis yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis Qudsi, sesungguhnya di antara hal yang dapat seorang dengannya cinta Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Terus menerus hamba berusaha mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Allahu Akbar. Tentunya sunnah ini kerjakan setelah yang wajib. Kalau kita mau menjadi hamba itu, inilah jalannya. Allahu Akbar. Thumma yunadi fis sama, setelah Jibril mencintai hamba ini, Jibril pun menyuruh di langit. Ya, dan orang ini, hamba ini mungkin jadi dikenal di langit sana oleh malaikat-malaikat, tapi mungkin dia tak terkenal di bumi. Mungkin orang tak mengenalnya. Subhanallah. Sebagian manusia ada yang dikenal di langit, tak dikenal di bumi. Orang-orang di dunia tak tahu dia, tapi Allah dan malaikat-malaikat mengenalnya, mencintainya. Subhanallah. Dan jangan khilaf, para malaikat-malaikat mencintai hamba-hamba yang saleh. Teringat pada kisah Nabi Nuh, Nabi Yunus ibnu Matta. Tatkala Yunus dimakan oleh ikan, dalam perut ikan tersebut berhari-hari. Subhanallah. Yunus merintih dan dia berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkata malaikat-malaikat di langit, sautun ma'ruf, ini suara kami kenal selalu. Min 'abdin ma'ruf, dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana dia sekarang. Sedang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dahsyat ini ikhwatul kiram, hadis ini dahsyat. Semoga hadis ini menjadi panduan kita dalam hidup ini agar mendapatkan predikat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Summa yunadi fis sama, maka Jibril menyuruh di langit, fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Maka berkata Jibril kepada malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit berupa malaikat-malaikat Allah pun mencintainya. Allahu akbar, berapa miliar jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Tak tahu kita. Begitu banyaknya jumlah malaikat di langit sampai langit itu berderit-derit. Kata Nabi, attatis sama'u wa huqqalah anta'itta. Sungguh berguncang langit dan hampir-hampir langit itu berderit-derit. Ma min maudhi' shibrin, tak ada tempat walaupun sejengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, malaikat yang sedang solat, malaikat yang sedang rukuk. Allahu akbar. Inilah jumlah mereka yang mencintai hamba tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ar, kemudian di bumi pun dia diterima manusia, orang-orang mencintainya. Wa idza abghadha 'abdan, jika Allah membenci seseorang makhluknya, da'a Jibril, maka Allah